Bien seneng bareng karo kowe. Bien susah tetep karo kowe. Saiki wis beto kowe ruang liyo. Ngambiar no ngimpiku nyanding seliramu. Apa kutu pasrah kahanane? Kutu nrimo karo putusane. Sak tenane ati iki ora lilo. Yen nyawang sliramu nyandeng wong liyo. Gampang ku wicaramu ngapusi rasa atimu. Saiki aku dewene kene mung sepi tanpa tresnamu. Apa kutu pasrah kahanane? Kutu nrimo karo putusane. Sak tenane ati iki ora lilo. Yen nyawang sliramu nyandeng wong liyo. Gampang ku wicaramu ngapusi rasa atimu. Saiki aku dewene kene mung sepi tanpa tresnamu. Kepiye maneh caraku ngalekno esem kuyumu. Saiki aku dewene kene mung sepi tanpa tresnamu. Saiki aku dewene kene mung sepi tanpa tresnamu. Mung sepi tanpa tresnamu.